buat SNC, SNP seluruh Indonesia. Beli koleksi VCD originalnya New Palapa ya, di toko-toko terdekat di kota Anda. Beli produk perdana rekod yang asli. Ingat, jangan beli yang bajakan loh. Jangan upload MP3 sama videonya ya.